banyak nol aku. Misalnya ngeten, ini rumah nol tenangan gini, sama dengan kepingin para pangeran. Kita ketika normal waras, pas waras, pokoknya nikmat iman, nikmat paling gede. Serau no nikmat gede kayak nikmat iman bener apa? Islam. Mubalek yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono, sing setengah sarap yang ngomong ngono. Tapi bareng rati duit, bengok-bengok. Padahal sedia nikmat paling gede rupanya nikmat iman bener apa? Islam. Mestinya kan serap perlu lemes, serap perlu susah. Bareng rati duit, lemes. Jadi ini nikmat paling gede, kayak cek lemes. Sampai tak takoi pangeran rek iso jawab. Kowe takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ora ono liyane ora apa-apa, ora apa-apa. Ora gede duwe. Apa? Semper. Mulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Mulane kula niku nganti saiki susah, ya susah ya seneng. Susah ini niku engko nang awak dhewe rung diuji. Seneng ini ku, ya keliru ya lah Gusti. Kalau lu sering dengar pengiran ngerti, tapi sama ada jalan itu loh. Mohon Gusti, keliru lah. Yang penting bener. Tapi yes, pengiran pasti paham dengar ku loh. Mulai dari sambo amini. Mohon Gusti, keliru lah. Yang penting bener. Maksudnya keliru lah ngerti. Gusti masih aku loh keliru lah. Caranya nyembah jenengan. Tetap nyembah jenengan ku bener. Jenengan pantas disembah. Masa cara ku loh salah Allah. Yang penting jenengan tetap pantas disembah. Cara ku loh salah Allah. Kau Allah niku kalian kekasih, iku ora nuntut cara sing bener. Asal pas rontok jadab, jadab iku ya rontok saenak e dhewe. Mergo ana wong iku wiridan ngeten. Ya Allah, mbok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engko tak tatakno sepatune jenengan. Mbok kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng cerita niku Nabi Isa ku liwat, kila Nabi Musa, tapi teng riwayat-riwayat ku Nabi Isa. Nabi Isa rak nabi paling ra ngamuk, niku akhire ngamuk. Kamane ngamuk, rumangsamu pangeran koyo kuwe butuh kuda, butuh sepatu. Dimaki-maki mek Nabi Isa. Jare wong desa wae, ya Nabi Allah, kula mboten niat ngoten. Kula nu saking senenge pangeran mbayangno pokoke kula urusi, kula rumat. Dadi nek saking senenge pangeran apa diurusi, apa di rumah. Wene rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa. Kila Nabi Musa. Ojo kok amuk wong iku. Aku seneng roh carane muji aku ngene. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dhewe. Mane ojo kok nut tapi kowe kudu nampa ilmu ku iki. Ojo kok nut. Tapi kowe ojo darane ilmu iku ora ono. Wong ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing ilmu itu yang bener ya, senajan itu salah. Mereka orang bronto, itu anaknya salah. Ayo jajal, kabeh kiai itu rak dosa gede, nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewang ini, itu bila-bila ini agamanya Allah. Agamanya Allah itu ada bila-bila ini lah apa. Allah itu pangeran ada bila-bila ini. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran piyambakan itu sebagai zat yang tidak semenang-menang. Nak ngistilah no dhati, itu rumah no tenang. Awas kena salah paham rokok tenang. Nak ngistilah no dhati, itu Allah ngeten. Intuk ridu woha kordon hasan. Allah harap jadi makhul baik. Makhul baik itu objek tak subjek. Objek. Allah ngistilah no dhati, kue nak ngutangi Allah. Ayo intuk ridu maknanya Allah. Kue nak ngutangi Allah kordon hasana. Ya Allah kok butuh utang, mesti diutang aja ya kue. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh woha kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isek wong mahabbah ora ana ngono-ngono nan pokoke ngono. Mulane nak ki donga koyo aku Gusti mpun salah lah pokoke bener. Mbok niki mesti bener, salah lah. Maksudnya kowe nyembah pangeran salah lah, tetep bener. Wong perkarane kowe nyembah zat sing perlu di senajan to caramu. Salah. Ayo sapa sing sujud bener ning kene? Ora ono. Tapi tetep bener wong sing mbok sujudi pangeran. Meskipun carane salah. Orang carane salah piye, kowe bareng dulu imam wis sujud. Jebule wis sujud, tampil lo sujud. Dadi niku yo ora eling pengiran. Saya sapa sing salat rawe eling pengiran. Modele dulu imame. Bareng imame sujud. Bareng sujud. Bareng sujude wis suwi. Mergo nyongkon imame ru sujud bareng dhewe dulu asem wis kadek. Wong sujud kok getun. Wah, asem. Aku wis kadek sujud suwi jebule imame wis. Lha iku wong sujud ning pengiran kok getun. Iku dosa gede atau dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong cah elek kene di barno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo menungso. Kadang darani sujud itu nak ngene rasa, salat nak ngene rasa. Tapi yo ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa, kliru Allah yo tetep sah. Mbak bang rasa. Mulane kula nu ngaji kita mahali, cak sarang kata sing ngaji kula wonten cak selawi ngaji kita mahali. Kita mahali ku kitab ulama sing sadhuwure ulama. Jadi ulama e ulama. Sing iku yo nak guyonan ngono. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana wong sujud sikile siji rontok diangkat. Sah ta ora? Jawab Mus, mesti mung rasa Mus. Apa sira kelakuane Mus apa? Kok syarat sujud ku pitung anggota, gathuk, tangan loro, dengkul loro, lapangan loro. Nek cara kiye sing fanatik gak dipetek wae. Rasa. Macam-macam lah. Aku rasa mbok feki, aku iki suwene feki. Feki, emang sama gak ro. Oke, wis sepakat Mas. Sujud iki anggota pitu. Kira sujud ya ngono. Pas ngimami tok wis dhewean. Ben nak ngimami dipetek, nek ngomong ora. Kok didelok wong akeh. Wis. Berarti sujud terus nak ngono sah. Misalnya rapati ngono sah to? Enggak jawab. Enggak lho. Nah rapati ngono iku rasa cara feke. Misalnya jengkat sikile sitok atau tangane sitok rapati sah. Saya nak diwalik. Ngerti ke diwalik? Ana wong sujud ngono, bathuke tok keramik. Terus sikile diangkat sitok, tangane diangkat sitok, sujude ning berhala, sah murtate to ora? Sah, sah dengan meyakinkan. Lah iya tiga murtad sah kok tiga pangeran. Paham ta Mas? Gampang di murtad sampai sah. Lah iya mulane wong iku ngaji ben ro. Cek angel ya agama tiga murtad gampang kok tiga takor. Mulane ana ulama sing ngendikan umir tu anas juda ala sabati agumen iku maknanya idealnya sujud itu ngono. Tapi nak orang ngono ya terus darani. Ono ulama sing darani iku syarat. Sak ono sing darani iku syarat afdol. Paham ya? Paham to ora mesti kok cukup kok ngono. Mergo nak sing kliru ruhe lah ora apa-apa ruhe wis utak utuh wong difatwani dene ra ngandel. Nek Mustofa kan wong anteng jenggoten terus omongan hati-hati. Iku sekali ilmune kliru iku menyesatkan. Mergo napa orang tuh cenderung percaya, napa cenderung? Lan sekali ana wong khusuk kok fatwane kliru paling bahaya kanggo agama. Disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun. Nah, saiki sampean tak bedheki. Allah itu zat yang paling kuasa. Ini istilahnya zatnya yuk intan suruh kue nak nulungi Allah. Apa iso buk mabuk nak ngoneku kalimat yang salah. Wong Allah kok butuh pertolongan. Yuk rana ngono-ngononan. Perasaannya wong seneng kepengen nulungi Allah. Rasa buk semprit. Meletemu ya Allah buk tulungi. Allah pengiran sih buk. Yuk rana ngono. Pokoknya wong seneng misalnya wong seneng. Hidup Nabi Muhammad. Hidup Maulid. Awak dhewe kudu bela nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela nabi. Wong nabi wis dilindungi. Tapi perasaane wong seneng ya kepingine bela. Ya ora usah mbok takonno. Wong kapane wong seneng ora ana hukume jare Imam Nawawi ben sak uni-unine. Misale Mustofa seneng bojone, dhek usah seneng kowe. Mergane apa Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimafhum. Berarti kowe aku nek wis elek sok ben kowe gedeng aku. Ya ora ana ngono. Wong senenge omongan luweh, wis ora mabuh-mabuhan. Sekali dimafhum kan fatal. Mergo kowe ayu dik. Wong berarti aku sopan asale. Enggak kan. Kowe rasa. Yo yo gitu. Lha iku paling angel ning gone bab mulane Ihya iku ana jenenge kita busyauqi wal wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Nggih, bab omongane wong bronto iku ora ana hukume. Tapi kira usah jajal-jajal tak mujadab ku buta wali. Nara wali jenenge gendeng paham nggih. Paham nggih? Kalau aku dengar keliru orang darah ini jadab, lana gue, darah ini goblok. Mulanya ada orang, mereka orang mesti salah. Wah. Wiridan tertinggi dari Nabi itu mengenai itu. Ilahi anta-anta wa anak-anak. Itu maknanya biaya saja. Ilahi anak-anak ya anta, anta. Ilahi anak-anak. Mereka harus kebingungan, ngeredap saya hubungannya di sini. Pengiran harus kebingungan. Akhirnya nak wiridan, ya Allah kulo ke kulo, jenengan ke jenengan. Kulo ke kulo, jenengan ke jenengan. Kulo ge kulo jenengan ge jenengan. Ayo jare wiridan nang masjid nara dobrak wong. Padahal iku hadis sahih. Delok nek sahih muslim bab kabuli taubat. Ngono wiridan be ilahi anak-anak anta-anta. Ilahi anak-anak anta. Tapi kok omongane wong isek, wong sing mulane Quran iku ya ana bab menen jare Imam Sawi sing nyari Jalalain wa hadza min tanazzulatil maula al-karim. Ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi, butuh ditolong, itu bukti nek Allah mulang adab ning kita, seakan-akan Allah butuh kita. Padahal kita yakin Allah ghaniyul hamid. Tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke podo kita saking senengin yang pangeran, seakan-akan kita siap membantu pangeran. Padahal kita yakin Allah ora butuh bantu. Lani wong juga ngaji fikih to, lani wong ibu ya wajib anut ulama. Tapi nak ulama darani solat wong awam rasam kesujudi rati petek. Ya nak wes ngono ibu coba ti anut ulama. Anut ulama sing rontok ngawur sidik-sidik, rontok bener roh sing muni. Sa, mau tigo murtad, sa kok tigo tak korup. Iya jangan nut aku. Waktu itu raison terangno kaya aku. Pokoknya nggak ada batasan dan bekiai. Pokoknya jadi gus bang ini ada lili opo. Mbok ora roh. Lalu aku bolak balik ditakoki tiang ngoten itu. Perkara ini aku muni anut gus bang tapi balik nerang no raiso ya prono kan. Lalu kita menerus sama muni anut aku. Mau napas nerang no raiso. Paham ya, lakuk itu pokoknya jadi gus bang surat itu ngawam itu apik. Tapi rasa perkara ini mantan Fatihah itu lahan sujudnya orang dipetek. Cara aku rasa. Ya wis mung cara kowe ora cara pangeran. Ini cara kowe ora cara kowe. Mulane ana ulama, ana wali, kadang ya ditegur pangeran. Apa ana ulama terus dibenero pangeran terus ya ora. Kaya Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik, nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tau ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan ning gone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum, terus jadi sebagai nuzul abasa wa tawalla anjarulah. Karena kadang kalau orang itu lama, itu tidak kerana wani buatan onok fatwa-fatwa ulama, sehingga kadang kita itu rapati srek dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik bangun, dididik guru-guru kula. Nah jadi bapaknya, nah iya, kifek-kifek oleh kecangkeman ya. Wong abangan ratau sholat, bareng ditobat no kiai, gelem. Sholat, sholat pertama langsung gak disahno perkara ini orang tumak orang rasanya nyolat atau ngabangan itu gak ngerah karuan, ini karek muni rasa hati kok atas nganti bunuh jari bapak lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak mosok wong abangan ratau sholat, sholat pertama langsung dihukumi susah apa sih menengahnya rasa kecangkeman itu lah tapi kue ngesano sholatnya terus berarti kue ya kayak goblok mau sholatnya lah bener kok bener mau barau terus lah sih bener piye jare Pak kula ngerti takon lah sih bener seperti Pak susah menengahi boleh menengahi tak takon Mbah ya bener sholatnya bener ta ora ya sholat ku apik mboten sholate tiyang niku sah ta ora sholat kok barang apik kok soal jare Bapak kok barang apik kok kok soal wong sholat ku barang apik kok kok soal zaman Nabi Sugeng istilahnya ora kok rasa sholatnya didandani sholatnya dibener no, tapi kok cuma ni rasa. Ya umur tahu sholat selawasi puluhan tahun bareng sholat pertama kenangan ya Mbak Arani ini bener Imam Syafi'i, Imam Syafi'i as presiden fakih nak komentar yang fakih wahadha qasin lam yaduk kol buru tuko kalau ini wapal nanti mari Imam Syafi'i rumah ada tenang Imam Syafi'i itu ngendikan itu fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iya ka ansohu fahadha qasin lam yaduk kol buru tuko wahadha jahulun kefadul jahli ansohu. Kita jadi uang aja milih salah situ. Kau ora oleh jadi uang sufi tok, ya ora oleh jadi uang fakih tok. Nah jadi uang fakih tok atimu atas. Karena mau ana wong takluan lagi salat, salate darani. Rasalah iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani. Rasalah niku nek diwalik bahasane ra, oh sujud ning pangeran iku rasa. Wani wong fikih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fikih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasa Gus, mergo sujute iku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana oh, no, sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Panik dene. Ora kudu syaraté sae sujud sing ditampa apa iku kudu ngene kudu ngene. Lah kene kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener ora ngono, wong latihan iku bebas. Nek nah, lomba kudu bener ati bener. Wong selate latihan kok langsung. Fa hadza qasin lam yadzub qalbuhu tuk. Terus dawuh Imam Syafi'i wahada jahulun kaifadul jahlian soho si wong sufi ku gobloke ra karuan piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh misalnya sufi takoi salate sah to ora sah belum salat kok orang gua aturan nabi ngedikan sallu kama ra'aitu muni usolli nak salat kudu niru aku lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok aja geman dadi wong fakih tok sekali dadi wong alim kudu langsung dobel ya fakih ya sufi. Kalau sampean itu bener, ya ora fakih, ora sufi. Iku malah jos iku maksude iku. Wis bener iku. Penting aja milih. Tak sinto. Nek ora kabeh enggak masalah. Paham ya? Jadi wis bener pilihanmu wis bener. Dadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam Zaitun. Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek digo murtad iku. Jadi gue murtad sah, kalau juga tak korup ilah Allah. Mengani wong kudu ngaji, ya. Jadi ulama mbek wali wajib bono. Tapi kadang-kadang kita ninggal lo dawe ulama, tapi ora krono gede. Anut ulama sing luwe, roja luwe arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ini. Kalau bisa memberikan beberapa contoh, tapi sama ora oleh anut aku ya. Cuma ngrungokno ilmuku, nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kok ala. Orang krono kula malati, jan kowe sarap tenang. Ada orang yang pegawane ku nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam tapi tetap oleh nyolong. Tapi jare Nabi, ya ora muni nyolong halal ya ora. Tapi ke salat to jenenge. Nggih salat. Tapi kalau ning nyolong ora iso. Nabi menten, bareng wong ngire sahabat ana sing protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawab Nabi, tayan ha humayakul. Engkau anggar sering sholat, tak mendo-mendo dewe songko. Ya. Ada sahabat medit. Calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa seneng Islam, aku sitok. Zakat. Zakat bisa sedekah. Kalau aku medit. Mereka boleh juga, aku anggil di tikon. Kurang, kok penak deh. Nabi yang ketika ini, serapopo medit, sementing dia sholat. Terus ada sahabat yang protes. Ya, menurut sahabatnya kok ngurukin Mustafa-Mustafa, gak senangnya protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu engkau biarkan tidak zakat? Jadi Nabi, engkau nak wis Islam mak lomo dhewe. Wis ngono to. Nak wis Islam? Ono nas sing ape masuk Islam ya Rasulullah, kalau belum Islam tapi mau perang, perang itu bertaruh nyawa. Mboten purun kula nak perang. Jadi Nabi, ya yes, penting ge Islam. Jadi Nabi, terus ana sapa? Bagi ya Rasulullah, biasanya jenengan wajibno jihad kok niki mboten wajibno. Engkau nak wis Islam suwi, tenang Islam ora jihad. Podo, wong sing ra iso sholat, terus sholat pertama rasa bener no. Engko anggere kanca-kancane gak angkat sikile ra gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham ge? Engko anggere kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, suwe-suwe ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang mbok loro pertama langsung gak sida. Sholat. Iku dadi termasuk kearifane Nabi, kabeh ora spontan, ora bareng. Nah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener sholatnya, bener zakatnya, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik kok wong liya kok langsung. Tapi pentingnya ngaji gitu terus wong kudu ngerti kabeh iku proses. Ya kabeh napa neng awal Islam niku Allah nate ngembarno hukume khamr. Ora ngalalo ya ngembarno hukume khamr. Iku nggone ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kenek mbok nggo sakaron. Sakaron apa? Sakaron apa? Mendem. Mergo dhisik ku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya rugine muga ora ngaji mno ya rontok. Terus digendi rokok niku mergo. Mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkara niku gendine no. Gendine anggur. Ya padha pinter aku songo. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Rumono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu. Bareng wong Islam mulai perang. Niku aja rungokno lho. Masih kula gurune jenengan tapi ora usah rungokno. Tapi kudu paham. Bareng wong Islam perang, Gus. Sing wong kafir ngombe arak wedele ra karuan, sing wong Islam ngombe banyu putih wedi mati. Wong gendeng iso wong paras. Wah ya lara. Akhir sahabat-sahabat. Wah, awak dhewe nak rodok ra nyabu ra kendel. Tapi aja kiru lho ya. Pokoke aku cerita, mulane aja rungokno. Ya. Akhire rodok ngeflek. Wontel cedeng ra pati sadar. Ya ora kabeh sahabat sing rugen-rugen niku maksude sing rodok-rodok niku sing. Nah, sahabat papan atas iku wis ora ngono. Akhire masalah khamr pangeran ngendikan kul fihi ma ismu kabir. Tapi wa manafi'u. Manafek linnas itu contohnya orang kok ngelalek utang buat tenak perang itu terus kendel perkara ini rondo, perkara ini musuhnya itu udah mabuk, kuwendel ini waras, mati akhirnya sahabat yang ngurusin rusin kreasi ayo rondo, ayo lah itu pas itu pengiran urung ngaramno mulanya khomer itu dari apa ahli tare khomer itu hukum yang diharamno bertahap pertama dibarno aja muni salah lo ya, awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Toro Gus Bah awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno, dibarno lho di. Dijarno maknane apa? Dihalalno atau dibarno? Dijarno. Maksudnya ora dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismum kabir. Tapi sik dikomentari wa manafi'u linnas. Wa ismuhu ma akbaru min nafi'. Iku ana sahabat sing rugen-rugen niku terus nape perang. Zadzala sial kan. Ana sing mati. Ya mati muti bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat yo takut. Niku ruhin minum Rasulullah. Tapi nggih perang. Nek hukume sepundi? Wis kadung Rasul. Wis ning wetenge pas mati nggih wonten. Sama nak takut ya jujur. Pas mati teng wetenge gitu sih wonten arake. Tapi dereng jenengan umumno nak arah. Akhirnya pengiran dibelani Ruben. Cak riteng itu dibelani. Disebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'im. Ora apa-apa wis kadu. Apa meneh motive kendel mah. Dadi tau ana minum arak dibela pengiran. Tapi matine mergo perang ora oplosan, paham ya. Dadi ku matine mergo napa? Ngombene sithik cek sadah. Mulane cek iso perang jenak kakean kan. Jadi sak kelompok rugi ni pinter. Sidik weh lo, yo, kau gue kendel tok, yo. Jadi orang. Jadi malahan dia uang ngaji penro. Jadi uang gue cukup suto. Malahan nak sufi tok, goblok. Pakai tok hati atau nak orang kafe jos tu. Mila orang kafe. Boleh jadi musafir. Fatihan wa sufian fakun laisawa hita. Ojo cuman jadi salah. Si tok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih ora sufi. Paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam Sinten? Syafi'i. Milih ndi? Milih fakih sufi apa la fakih wala sufi. Lawala. La ilaha illallah wala ilaha illallah. Jadi wong kudu ngaji. Mulane dhisik tau ngalami wong kafir kendel mergo rondo nyabu, sing wong Islam wedi mergo waras. Lani kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismu huma akbaru. Bareng Islam wis stabil khamr diharamno nak ape salat tok. Engko nak wis suwi olehne. Dadi jam 7 do ngefleh rugen jam 7 jam 8 ngefleh. Engko 12:30 sampai dhuwur. Ga iku disebut la taqrabu sholata wa antum sukara. Dadi ora gemak ora oleh minum nak mendekati waktu salat. Nak ada kok salat oleh Bareng ngono ana sahabat bar nyabu, mergo nyabune jam 7 jam 8. Setengah 12 wis mari kan, tapi efeke ijek. Maghrib efeke ijek terus ngimami ku masyhur kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum ta'budun apa. Pakmume bingung piye wae. A'budu ma ta'budun. He wong kafir, aku ya nyembah sing mbok sembah, sekolah kaya nyembah sing tak sembah. Awur-awuran niku wae iki terus. Akhirnya Rasulullah pirsa, "Iku piye kok ana imam model ngono?" Akhirnya Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, ini kalau keharamnya enggak jelas, maksudnya nak haramnya ngeper, ini akibatnya masalah. Terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wis saiki haram to? Haram to. Lah nganti saiki. Mengane kira oleh ijtihad meneh mergo nganti saiki. Yo kan yo lagi nak sumpek wis rokokan ae ra oleh jajal. Yo terus kuwi dalil wa mana fi ulin nas. Ora oleh wis. Iku wis bar cerita iku wis napa? Wis. Cuma dari pelajaran ini kira mulanya nak ono wong taluan gelem sholat cek sujudnya salah lah ya sahno Qurane salah lah ya sahno wis menengah mana nih ngesano ibu menengah ambek dalan didan ya ojo langsung pertama sendak kepe ibu toto sujud ra bener bu bles no ben nemplek paham ibu kurang nekan nih kurang gak sering rocky fakir mana nak muridnya sholat itu juga kau buri singkat macet tutup is. Wah, patek napa. Kalau kecil iku wis mlingan kono nek ora gelem. Kalau mulai alit iku pikiran kula sederhana. Mosok pangeran keren koyo ustazku. Kula riyen mulai kula mulai cilik wis para pangeran dadi protes. Mosok pangeran keren koyo napa? Jebule pangeran wae ya koyo ustaz kula mulai cilik keyakinan kula. Terus keterusan nganti sakniki akhirnya nggih dadi ngeten iki. Keterusan saking khusnudzon gue pangeran iki keterusan ngeten iki. Kalau sering diprotes gaya-gaya fakir, tapi kayak ngerti gula, ya rada mikir, gula nunggu setengah apal, ya takbir-takbir fakir. Maksud gula ngeten, ya. Nak sing perlu rati sana, ya rati sana kayak mungkin harus mondok suwi, tau jadi kiai, macam-macam leren, miyaina, macam-macam. Tapi gua nak sholat rasa, itu bangku ini, harus tau sering tau siah kok sholatin apa. Di jalan rukin, kok sujud ramancat, oh tak kudok nana. Terus miyai, harus tau siah, juga sujud, ya kok ramancat. Nombor duit pinter, kok sujud rapinter. Sering pidato ora nopo duit pinter masuk sujud. Pinter iku mesti pangeran ra trimo. Piye wis diuripi Islam kok kelakuane ngono. Menak wong awam ya. Pun ya ngono iki dadi ayat iki medeni kita. Apa wong nak wis iman, ngrasa iman, iku terus ora diuji. Artinya iman nemu diuji. Iku mau munamunin tok iman nikmat terbesar bareng ra di duit jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita tak waris solusinya, rungokno tenan, tak ijazahi. Abdul bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Biasin tenan ini, Abdul bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sapa disebut Ibni Umi Abdin ini, gelaris itu Ibni Umi Abdin. Niku-niku saking hati-hati nendek nih, kok tak kok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir, ana mukminun. Aku ya wong mukmin. Dua mukmin Abdul bin Mas'ud. In kulta anta mukmin fa anta kulta anta min ahlil jannah. Niku maksud. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo kowe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ra mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakoki, kowe mukmin, mukmin insyaallah. Kuwi dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat lugu enggak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadhihi zallatun minka. Kulo wis apal rapire. Hadhihi zallatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Abdul Rahman kaget, ngono wong tak kandhani kok bantah. Terus muni ngene, wa halil iman illa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok wis permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, anggere iman mbek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran perlu diiman kok ana syaratnya aku swarga tan neraka, kuwi lho mboten penting. Mangis Abdul bin Mas'ud. Sudah tuh wangis sih. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukminin. Artinya gini loh, saya kisahkan tak beda. Umpomo, umpama malaikat Jibril ngandani aku bah, aku iku ahli neraka. Apa terus tak batal aku muni la ilaha illallah? Ndak, sampean jawab saja. Ndak bisa. Paribasane malaikat Jibril mung kan nake darani bah, aku iku ahli neraka. Terus aku ora wani mbah pangeran. Mesti malaikat Jibril, oh ndak gitu maksudnya mesti. Karena Allah pangeran itu kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu tidak bisa batal dengan nasib kita, misalnya kita min ahlin. Nah, paham tak maksudnya? Mulanya orang yang nyembah pengenan, harus nyembah pengenan, kok mikir apa itu? Sujud, bareng sujud dengan Allah. Mau tak ada wangi ngeten, aku lo jubli melebu. Itu Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambil kepentingan diri. Nah, mulanya kalau aku marahi, nak wiridan, gusti, salah Allah. Yang penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun. Sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener. Wong jenengan pancen pantes di sujud. Ampun, amal kula jenengan ra tampa lah. Sing penting pantes tiyang urip ya khidmat teng jenengan. Mula ngaji, salat, zakat, pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dibilo-bilo. Soal kula mbun roko gampang tapi mesti urusan kula enggak mengganggu derajat jenengan. Mulane wiridane ku salah ya lah, tapi sing penting bener. Lego jenis makom tertentu. Lego jenis makom Isa. Mulanya Sayyidah Aisyah, Rabi'ah Adawiyah itu. Rabi'ah Adawiyah malah parah menek. Luwe parah di bangku lo. Kalau tak cek ape, gelem ulang, gelem ketunan, cek ape lah cek. Cek waras lah. Cek roh uang kalau kan cek roh nanti dengan cek roh. Rabi'ah Adawiyah marah parah menek. Tidak dalu itu gawa gelas sak cingkir, gelas, ya gelas-gelas tenang. Ambil gawa obor. Apa jadi roh kan? Mereka kau mesti darah ni gendeng, darah ni jadap. Ya Rabi'ah, kenapa kamu bawa obor sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Neraka. Tapi ya, sak gelas kau bego. Kenapa ya Rabi'ah? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Robi Adawiyah sehingga neraka hanya untuk saya, lainnya tidak cukup nang lebih neraka. Piye ge jajak. Nak pancen kula nyembah jenengan demi golek swarga. Swarga obong sak niki Gusti ben kula ora iso mlebu swarga. Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ora iso dikompensasekno dengan kondisi kita apa. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nak wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku rondo rugi. Tak ada wangi ngeten Gusti jebule nang kok suul. Mulane khase ulama iku jarang do bakas napa suul khotimah. Faham ta maksud? Faham tenan to ora? Mulane kula suwun bakas suul khotimah yo arang-arang wae. Piye-piye kita nyembah iku mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusa jangan-jangan saat suul khotimah langsung donga, "Allahumma inni a'udzu bika min suul khotimah." Tapi ora usah dijiwai. Paham sih kalau tak maksud. Ya, mulanya kita jenenge ngaji, mulanya ilmu permanen, mulanya terus Abdul bin Abdul sumpah ngambil wong iku. Ya Abdul bin Abdul mulanya jari Imam Ghazali ora ono wong insaf koyo Abdul bin Mas'ud. Terus tiang ini suwader tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngeten. Ruhin tak bedheki. Den, jawab kene iki tak praktekno. Dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta kuwi akeh endi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe mrene kene. Kowe kan gak iso mrene kene. Duit 1 miliar, duit 1 juta, rugi cek pinter lah, jawab pirang, agak ganti pirang. Agak 1 miliar. Kowe ora iso muni ngene. Gunane apa Gus roh tok ora duwe? Dalam hal keseharian saja kita ditakoki duit 1 miliar, duit 1 juta agak ganti. Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta, ya rati duit 1 miliar. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang agak 1. Sama, kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran, patut disembah. Kita enggak urusan apa kita untung, apa kita rugi. Koyok koyok muni 2 tambah 2 4 padahal tidak mesti mendapat hadiah karena 2 tambah 2 4 adalah kebenaran sejati. Iku disebut kauluhul haq. Nek wani nyembah pangeran yo eling nek apa iku hak. Hak iku sing barang mesti bener. Lah kadang wong nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu husnul iku jenenge mikir hadun. Karena soal ke protes, tapi wong kan oleh kuwatir, Gus. Lho nek aku kuwatir langsung jalung pangeran wapian. Gusti kula kuwatir suul khotimah. Mohon kula nyuwun supados Gus Nur. Wes bariku nyembah meneh, nak nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Mbok suwe-suwe ya kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok di analisis untung rugi? Rugi. Semenjak iku ra ono gerakan ana mukminun insyaallah. Lan kita kok mesti mukmin to ora? Mukmin. Sampai serasan apa? Lego paling angel. Artinya ngene, kita nak ismuni iman yo diuji mek pengira. Tapi senajan to diuji kita ora lulus lah, tetap sujud kita iku bener. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Lan kula nu yakin wis tak Gusti bahak niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ngibadah teng jenengan mesti bener mergo jenengan pantes disujudi, pantes diibadah. Faham niku maksud. Mun yakin nggih. Ya, mulane kauluhul ane warga Umar sing rukuk ya rukuk rasa mikir ditampa ta ora cangkeman sujud ya sujud rasa mikir ketampa ta ora napa ngene kula sujud tak dekam kula makmum rukun ya tau Mustafa ya tak padha terus imame rasa mergo raine kok ISIS ini ora serapi nak sing rukun wah imame liberal ya ora ngono ora tak pikiran wis pokoke anggere sujud ya apik imame sujud melok napa senang kesuwen yang mau kita ketuk sujud kau dok mau najanan ngantar kulon boy kulon suwon senang pangeran sing tenanan dia nak sampean muni siji tabah siji luru ada larang sing bayar mosok sujud mesti beneri sampean ket mana kulon suwon dia nak sanjat pangeran senang pangeran tenan dia serasa wedi suul khotimah serasa wedi neraka ciri utama song senang pangeran Allah tak khofu wala tahzanu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nek wali tenan yo ora di wedi ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi engko nang suul khotimah, engko nang tetep ra ditampa pengiran. Berarti kecek di khauf duwe su. Samestine kaya nek sujud yang tur nuwun Gusti, matur nuwun sanget kula sumpun nang jenengan tedir sujud. Wong seneng tek kula. Mung jenengan kok tedir kula napa? Malah ni Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak solat sedina pengiro sewu, pengirohin. Ibu orang kok gara-gara niat sewu boten. Kalau nanti diceritani bapak, nudek ni aku mau solat rong rokaat. Bareng solat rong rokaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan nedir kula solat. Bukti syukur kula teng jenengan nedir solat. Kula solat malih rong rokaat. Bareng solat malih rong rokaat, matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi solat. Kula syukur solat mana? Nanti akhirnya saya urak rosol. Kita tahu ngelakon itu. Imam lagi 6, wis piro atau piro? Ngono lagi wis piro kurang piro? Baru kok kabar to. Ngono kok kok men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misale salate rapati bener liwat jalur wali liwat jalur ulama, lha ke jalur apa to? Jalur sabar kere ra sabar. Sugih lopo ya ra sugih. Ayo melah jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama sugih lomo, kiri sabara, melah jalur timus ya ulama rapal jalalen jalur fakir sabar ya orang gampang sugih lomo tapi lomo yang sugih zaman akhir paling sak miliar yang di lomak nomo 1 juta sekagian ya zaman Abu Bakar dari sak miliar, tidak ada sak miliar manjing Nabi ada di lomo zaman akhir oh dusir buju ini yakin Abu Bakar di dunia tidak ada KPP Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali apa? Kalau digali kali, apa Allah wa Rasul? Wani ini. Mus, misalnya Bu Jom takut, kamu semua kayak radi duit. Terus tak terlalu Gus Bapak, ya aslinya serah duit. Malah fitnah, aslinya serah duit kamu ini. Faham gitu, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat gitu. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue kudur roh nak kabeh iku hakikate donya la ilaha illallah wis mesti cek swarga cek neraka pokoke sementing la ilaha soal kowe salah jenenge manusa ya wastagfir lidam jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidam bikawali mu'minin nah dadi kamane hubungan pangeran ngaten to la ilaha illallah la ilaha illallah wis kowe yakin iku mesti bener wong iku kauluhul hak kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliha nam. Terus kau yang dosa misalnya hen di kota tapi nanti sering dulu tentang perapatan orang bulat ini terus astagfirullah. Baru kau itu ngomong ini profesional gusti kalimat kau thayyibah lulus gusti soal salah pulang gitu astagfirullah. Sehingga jelas ukurannya jelas sing hak yo tetap hak sing kepentingan kita di sepuro yo muni napa astagfirullah. Ojo dicampur aduk jenengan tarani pangeran syaratnya nyepuro kulo nak boten gitu boten lo yo neroko ke malam ngakoni pangeran jadi taklek. Faham itu kalau maksud? Lani fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah ya wastagfir lidah. Gampang pelajaran itu, gampang banget. Terus gampang bener, sesuai Quran hadis. gue ya bener mergo lugu mau yo ra sufi. Jadi Imam Syafi'i ngeritik sampean ra iso. Saya kan ndak dua-duanya.